Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sudah jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini tuk kesekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. Dimana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata. Ku coba untuk bertahan namun aku tak sanggup. Sungguh tak mampu sayang. Kali ini sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup. Oh.